بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kemudahan dan karunia Allah anugerahkan pada kita sehingga kita bisa kembali duduk dalam majlis ilmu ini. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan sebuah risalah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan Hafidz Ta'ala mengenai prinsip yang agung dalam agama ini, yaitu prinsip al-wala wal-bara fil Islam, wala wal-bara dalam Islam, di mana prinsip ini adalah merupakan ajaran yang utama dan pokok dalam akidah Islam, sehingga wajib setiap Muslim untuk bisa mengetahui perkara ini agar tetap terjaga dalam Islamnya, tidak terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Sehingga beliau Syekh Shalih Fauzan Hafidz Ta'ala mengatakan dalam mukaddimah beliau sampaikan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Beliau sampaikan segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu ba'da mahabbatillah wa rasulih tajibu mahabbata awliyaullah wa mu'adatu a'da'u. Sungguh kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah kita mencintai Allah dan setelah kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib kita mencintai wali-wali Allah dan wajib kita membenci musuh-musuh Allah. Ini yang harus kita selalu ingat. Setelah kita cinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mencintai wali-wali Allah dan kita membenci musuh-musuh Allah. Yaitu siapa mereka musuh Allah, kita harus tahu. Dan siapa mereka wali-wali Allah, kita juga harus tahu. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, famin usulul aqidatil islamiyah, termasuk pokok dari akidah Islam adalah, annahu yajibu ala kulli muslimin yadinu bihadil aqidah ayuwalli ahluha wa yu'adi a'da'uha. Wajib setiap Muslim untuk punya prinsip dalam akidah ini, yaitu berwala, memberikan loyalitas kepada orang-orang Islam dan memberikan kebencian, permusuhan juga kepada musuh-musuh Islam. Fayuhibbu ahlu tauhid, kita wajib mencintai orang-orang dari kalangan ahli tauhid, wal ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas. Wayuwalihim, dan kita wajib memberikan loyalitas kepada mereka. Wayubghidu ahlul isyrak, kita juga wajib membenci orang-orang pelaku syirik. Wayuadihim, dan memusuhi mereka. Yakni kita tidak suka dengan perkara-perkara tersebut, ya, dan pelaku-pelakunya. Yakni perkara-perkara syirik dan pelaku syirik. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, perkara yang kita sebutkan ini, kata beliau, wa dzalika min millati Ibrahim, dan itu termasuk dari ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni para anbiya, para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amarna bil iqtida' bihim, di mana Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti mereka, mengikuti para nabi. Haitsu yaqul subhanahu wa ta'ala, di mana Allah taala telah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah di ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. Allah kabarkan dalam ayat yang agung ini, sungguh benar-benar ada bagi kalian contoh yang baik, teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya, ketika berkata kepada kaumnya, sungguh kami berpas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahdah. Allah sampaikan dalam tersebut pernyataan Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri kepada kaumnya yang syirik, dan beliau mengatakan, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian semua, wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah, kafarna bikum wa bada bainakumul adawah, kami mengingkari kalian, dan mulailah sejak ini permusuhan antara kami dan kalian, begitupun kebencian selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian benar-benar iman kepada Allah semata, kepada Allah saja. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, prinsip ini di zaman kita ini mulai mengendor, di mana kaum muslimin terbawa, ya, karena mungkin kekurangan pemahaman terhadap akidah Islam, sehingga mereka begitu gampangnya untuk terbawa dengan ajaran-ajaran yang lainnya, terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya yang bisa menyeret kepada pembatal keislamannya, yaitu dengan istilah toleransi, yang sungguh padahal Islam telah mengajarkan dengan tegas bagaimana toleransi diajarkan oleh Islam. Lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Khulafa ar-Rasyidin memperlakukan orang-orang yang telah ditaklukkan negerinya, di mana mereka diberi hak hidup, dilindungi, dijaga, walaupun mereka tetap dalam agamanya tidak memeluk Islam, mereka diberi keluasan, dan mereka mendapatkan perlindungan, hanya mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan ini termasuk ya pemberian hak yang luar biasa sebenarnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan prinsip yang harus kita tahu. Ada seperti contohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam ayat yang agung ini, bahwasanya kita sebagai seorang muslim yang memang telah berserah diri kepada Allah Ta'ala, tunduk dengan perintahnya, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sungguh perintah Allah yang paling besar adalah perintah tauhid, untuk kita hanya ibadah kepada Allah semata. Dan larangan yang paling besar adalah larangan syirik, yakni menyekutukan Allah. Maka waspadalah, karena syirik ini adalah mengeluarkan seorang dari agamanya, bisa menyebabkan seorang keluar dari agamanya dan menjadikannya kekal dalam neraka wal'iyadzu billah. Sehingga beliau Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah mengatakan, wa huwa min dini Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan ini pun termasuk prinsip agama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan mereka orang Yahudi maupun Nasara sebagai wali kalian, orang yang kalian cintai. Ya, jangan sampai engkau jadikan mereka wali kalian, penolong, pelindung yang kau cintai. Ya, kenapa? Allah katakan, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka sebagiannya merupakan wali sebagian yang lain, dan mereka tidak ada kepadamu kecintaan. Hati-hati. Wa may yatawalla minkum, siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguh itu dia termasuk di kalangan mereka. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Allah telah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak mungkin akan ridha kepada kalian mereka orang-orang Yahud maupun Nasara sampai kalian ikut agama mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin tidaklah kita mengikuti agama mereka begitu saja. Tidak mungkin begitu saja kita ikut agama mereka atau berpindah agama, berganti ya status kita. Namun bukan itu target utama. Kalau bisa seperti itu, tapi mereka tidak harus demikian. Yang penting kita muslimin mengikuti pola mereka. Dan ini upaya terus mereka upayakan, dan akan terjadi kenyataannya seperti itu. Karena apa? Kata Rasulullah SAW belum menyebutkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in. Benar-benar kalian itu nanti akan mengikuti model orang sebelum kalian. Belum menggambarkan mulai dari satu jengkal, satu dhira', satu hasta. Terus selangkah demi selangkah kalian akan mengikuti model mereka. Sampai-sampai beliau habarkan, hatta lau dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuh, kalaupun mereka masuk lubang biawa, kalian akan ikuti model mereka, ikuti cara mereka, ikuti jalan mereka. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Yahudi wan Nasara, apakah yang engkau maksudkan mereka yang akan diikuti umat ini, mereka adalah Yahudi dan Nasara. Beliau menjawab, famanil kaum, siapa lagi umatnya, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lihat ayat yang kita baca dalam surat Al-Ma'idah 51 ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan kepada kita, jangan kita menjadikan mereka Yahud maupun Nasara sebagai pemimpin, pelindung, penolong, pengayom, ya. Sebagian mereka itu wali bagi yang lain. Sehingga kalau kita memberikan loyalitas kepada mereka, ya, kita termasuk dari mereka. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Beliau katakan, wa hadhi fi tahrimi muwalatu ahlul kitab khususan. Ayat ini mengharamkan kita memberikan loyalitas kepada ahli kitab secara khusus. Ya. Kita tidak boleh memberikan kecintaan kepada mereka, ya, mengangkat sebagai pemimpin mereka. Untuk kita tidak boleh. Dan hadirnya dimuliakan Allah, Allah sebutkan secara umum memberikan kepada kita berita haramnya, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir secara umum. Lihat dalam surat Mumtahanat yang pertama, ketika Allah beritakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Orang yang kau cintai, orang yang kau agungkan, orang yang kau muliakan, orang yang kau hormati, jangan. Allah tidak izinkan kita seperti itu memperlakukan mereka. Justru mengherankan sekali, mereka dimuliakan, dihormati, muslimin dihinakan, diremehkan. Ini kebalik. Sikap yang kebalik. Padahal Allah sudah katakan al-mu'minu wal mu'minat, ya, mu'minu wal mu'minat, laki-laki mukmin dan wanita mukmin, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka wali sebagian yang lain. Sedangkan kepada orang kafir kita tidak boleh. Sehingga kata beliau, yuhafila barakallahu fikum, bal laqad harrama 'alal mu'min muwalatul kuffar walau kanu min aqrabin nas ilaihi nasaba. Bahkan beliau katakan dalam kitab ini, sungguh Allah telah mengharamkan kepada kita orang mukmin memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir sekalipun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita nasabnya. Sekalipun nasabnya dekat. Seperti Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'ukum wa ikhwanukum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang tua kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali, jika mereka masih lebih suka kufur daripada iman. Dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kecintaan, penghormatan kepada mereka di antara kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, antum lihat bagaimana dalam awal Islam itu, ketika Allah pertemukan dua pasukan, baik dalam Badr ataupun dalam Uhud, mereka adalah masih ada ikatan saudara, keluarga, bahkan nasab sangat dekat. Tapi antum lihat bagaimana karena iman mereka terpisah, ya, satu golongan Allah bersama Rasulullah SAW, satu golongan kufar bersama Abu Jahal dan yang bersamanya dalam perang Badar. Sehingga pertempuran pun terjadi dan mereka masih sama satu saudara. Di atas tauhid mukminin berperang, sedangkan orang-orang kafir di atas tauhid, di atas jalan tauhid, jalan syaitan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua ayat membimbing kepada kita untuk sadar kembali bahwa Islam ini benar-benar agama yang sempurna dan mulia, dan Allah mengajarkan kita untuk tetap di atas kemuliaan. Maka jangan kita mengorbankan kemuliaan kita untuk meraih dunia, yakni mengorbankan izzah muslimin untuk meraih dunia, yang mestinya mereka itu yang merendah dan rendah di hadapan muslimin, bukan kita. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-Mumtahanah tadi berkenaan dengan kisah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dan ada rencana untuk kembali beliau menaklukkan Mekah. Seorang dari sahabat beliau ada yang menulis surat untuk keluarga sendiri, bukan untuk orang-orang Mekah secara umum. Ada rasa kasihan keluarganya, khawatir, sehingga ia menulis surat untuk memberitakan kepada keluarganya. Dan Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW kejadian ini, sehingga beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengejar orang yang dititip surat tersebut, yaitu seorang sahabat, Hatim bin Abi Bata'ah. Ali bin Abi Thalib pun mengejar. Disebutkan bahwa surat itu bersama seorang wanita yang membawanya ke Mekah. Didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wanita yang membawa surat tersebut. Disuruh keluarkan, tidak dikeluarkan. Sampai dipaksa akhirnya dengan ancaman baru dia keluarkan dari kondenya. Ya, dari kondenya, diselipkan di kondenya. Tersembunyi. Nah, sejak itulah maka Allah turunkan dengan sebab kejadian tersebut, Allah turunkan ayat ini. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian kekasih. Putus sudah, tidak ada lagi hubungan kekasih kasih sayang. Bahkan dalam masalah waris sekalipun hadirin, biarpun kita ini bersama keluarga, tapi kalau dalam keluarga satu nasab ada yang beda agama, Rasulullah SAW telah khabarkan, la yarisul muslimul kafira wala kafira muslima. Tidak bisa orang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir, begitupun orang kafir tidak bisa mendapat warisan dari orang muslim. Putus nasab, ya. Di dunia nasab putus, walaupun mungkin status dalam, ya, kehidupan, ya, bernegara atau kehidupan masyarakat di dunia statusnya jelas, ini orang tuanya, ini bapaknya, ini ibunya, tapi dalam agama putus karena beda agamanya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Mujadalah ayat 22. Allah Ta'ala menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Ya, Allah katakan dalam ayat ini, tidak mungkin kau dapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka masih mengadakan hubungan cinta dan kasih sayang, masih ada hubungan kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'uhum au abna'uhum, kalaupun mereka adalah bapaknya atau mungkin anaknya, au ikhwanuhum atau mungkin saudaranya, au ashiratuhum atau keluarganya, tidak mungkin lagi. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini terbukti dalam perang Badar. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum muhajirin berperang dengan orang-orang Quraisy yang datang ke Madinah di Badar. Dan itu ada paman mereka, bahkan ada orang tua mereka sendiri. Nah, ya fila barakallahu fikum, bukan berarti Islam mengajarkan kekejaman, tidak demikian. Tapi yang diperintahkan adalah memerangi orang-orang kafir. Dan dalam nasab putus karena kekafiran ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ya, kita jaga, mumpung Allah berikan kepada kita hidayah. Dan betapa agungnya nikmat hidayah Allah Ta'ala yang Allah berikan pada keluarga kita, terlebih kita dipimbing kepada sunnah ini. Sehingga kata beliau, qad jahila katsirun minan nas, sungguh banyak manusia yang tidak tahu hadal aslul azim, prinsip yang agung ini. Hatta laqad samitu ba'dal muntasibin ilal ilmi wad-da'wah, sampai-sampai kata beliau, aku mendengar sebagian orang yang menisbatkan diri pada ilmu dan dakwah ini, ya, mereka mengatakan tentang orang-orang Nasara, innahum ikhwanuna, mereka saudara kami, ya, mereka mengatakan bahwa Yahudi dan Nasara bukan kafir, bahkan dianggap mereka saudara kami, sama dengan kami. Ini petaka, sehingga dianggap agama sama semua, tidak ada beda. Dan inilah yang nampak sekarang di zaman kita, fitnah yang besar ini dengan istilah pluralisme, menyamakan seluruh agama. Dan ini mengerikan hadirin yang dimuliakan Allah, sebab tidak ada yang batil, semua dianggap benar. Sehingga apapun yang dilakukan, tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Karena apa? Semuanya sama. Seluruh agama tidak ada beda. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini bahaya dan ini adalah subhat yang luar biasa. Kalau seorang mukmin tidak mengerti prinsip agamanya, dia tidak memahami, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Lihat apa yang disampaikan Allah dalam ayat yang agung ini. Katakan wahai Nabi, wahai orang-orang kafir, ya, aku tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Begitupun kalian tidak mungkin beribadah seperti aku ibadah, menyembah Tuhan yang aku sembah. Karena apa? Rasulullah SAW menyembah Allah semata, menyembah Allah yang Esa. Sedangkan mereka orang-orang musyrikin menyembah banyak Tuhan, banyak berhala. Sehingga tidak mungkin kalau kemudian mereka mengajak untuk Nabi SAW melakukan ibadah bersama mereka. Dan tidak mungkin mereka akan beribadah seperti Nabi SAW. Sehingga Allah tutup dalam ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ikhwani fiddin azal wa iyyakum, ini yang beliau sampaikan, wa yala min kalimatin khatira, ini adalah kalimat sangat berbahaya. Kata Syekh Hafidzullah Ta'ala, ini adalah kalimat yang berbahaya. Wa kama anna Allah subhanahu harrama mualatul kufar a'da'ul aqidah islamiyah, qad aujaba subhanahu mualatul mu'minin wa ma'abbatuhum. Beliau Syekh Saleh Fauzan Hafizallahu Ta'ala, semoga Allah menjaga dan memelihara beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan kita memberikan loyalitas kepada mereka orang-orang kafir, musuh-musuh akidah Islam, maka Allah pun telah wajibkan kepada kita mukminin untuk memberikan loyalitas kita kepada sesama mukmin, memberikan kecintaan kita kepada mereka, dan memberikan pembelaan kepada mereka, penghormatan dan pemuliaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahumul ghalibun. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan, sungguh wali-wali kalian adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, mereka yang mendirikan salat, mereka yang menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang ruku. Dan barang siapa yang berpaling, ya, dia menentang Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman, maka sungguh golongan Allah yang bersama Allah, mereka adalah orang-orang yang akan menang. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala habarkan kepada kita bahwa kita wajib untuk menjadikan saudara kita mukminin sebagai wali, penolong, pelindung yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita ayomi. Ini semua wajib kita berikan kepada mereka. Begitupun mereka berikan kepada kita. Sehingga dengan seperti inilah, ya, kita akan menjadi seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kalbunyan yasuddu ba'du ba'dha, kata beliau. Mukmin seperti bangunan yang mana akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Unsur yang satu dan unsur yang lain akan saling mengokohkan. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, makin besar bangunan tentunya makin banyak unsurnya. Begitupun mukminin, semakin banyak unsur mukminin, artinya banyak muslimin mukminin, dan semakin kokoh ikatan mereka, semakin kuat. Walaupun tentunya semua itu dengan pertolongan Allah. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dan lihat potret yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, bagaimana perilaku beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, mereka amat sangat keras kepada orang-orang kafir dan mereka sangat penyayang kepada sesama mereka. Justru di zaman kita ini kebalik, melihat orang mukmin yang mengamalkan sunnah kayak musuh, memandangnya benci, melihatnya enggak sudi, enggak suka. Tapi dengan orang-orang kafir begitu akrabnya, begitu mesranya. Hadirinnya dimuliakan Allah, ini kebalik. Ini pelanggaran berat. Allah sudah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh mukmin itu mereka saudara. Ini adalah merupakan pemuliaan dari Allah yang harus kita muliakan saudara kita. Sedangkan ini kebalik, mukmin memuliakan musuhnya, ya, meremehkan dan membenci saudaranya. Ini tidak pas, ya, bukan perilaku mukmin yang seperti ini. Sehingga kami ingatkan dengan tema ini, mudah-mudahan kita mukminin semua menyadari bahwa saudara kita yang mengamalkan sunnah itu bukan musuh yang harus kita benci, dan sunnah Nabi itu yang harus kita agungkan dan kita muliakan, yang harus kita hidupkan. Karena kita ini mukminin, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita muslimin yang tunduk berserah diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikrar yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lihat yang dikatakan Allah dalam surat Al-Fath ayat 9 tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pengikutnya radhiyallahu anhum, sikap mereka tegas kepada orang kafir. Ingat, tegas bukan berarti kejam. Tegas itu dalam prinsip Islamnya. Dan lihat perilakunya beliau kepada mereka orang-orang kafir. Apakah beliau kejam? Tidak. Contohnya, ketika ada seorang pemuda Yahudi, beliau dengar beritanya sakit, beliau jenguk. Kemudian beliau duduk dekatnya, dan beliau memberikan beberapa penyampaian sampai beliau mengatakan, aslim, engkau mau masuk Islam? Kata pemuda Yahudi ini, karena masih ada orang tuanya di sampingnya, dia nengok bapaknya. Bapaknya mengisyaratkan, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Sehingga pemuda ini pun mengikrarkan dua kalimat syahadah. Apakah beliau kejam? Tidak. Keliru kalau orang menganggap kejam. Keras, bedakan sikapnya. Bukan kejam. Hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk Islam juga, para khulafa ar-rasyidin dalam mendakwakan Islam ini, beliau mengutamakan pertama, tawarkan kepada mereka masuk Islam, selamat, negerinya aman, penduduknya aman, dan sama haknya dengan muslimin yang sudah Islam memang. Dilindungi, dijaga, diayomi, hartanya pun tidak akan dikoreh sedikit pun. Menjadi hak miliknya tetap, kepemilikannya. Tapi kalau mereka tidak mau, maka mereka harus tunduk dan membayar upeti. Kalau mereka nolak, mengangkat senjata, melawan, siap muslimin meladeni. Kalau mereka terkalahkan, ditawan dan dijadikan ghanimah hartanya. Subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah. Lihat, Islam disebarkan dengan rahmat. Sehingga yang kita sayangkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang mungkin masih belum mengerti tentang prinsip dari agamanya, sehingga terbawa benci kepada saudaranya sesama mukmin, malah loyal kepada orang-orang yang non muslim. Ya, ini keliru. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah, kata beliau, fal mu'minuna ikhwatun fiddin wal aqidah. Sungguh orang mukmin itu saudara dalam agama, saudara dalam akidah. Wa in taba'adat ansabuhum wa atanuhum wa zamanuhum, walaupun mereka saling berjauhan nasabnya, tidak satu nasab. Mereka saling berjauhan negerinya, tidak satu negeri. Bahkan mereka berjauhan zamannya hidup, tidak ketemu seperti kita bersama Rasulullah SAW, tidak ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidak ketemu. Ya. Tapi bukan itu menjadi sekat. Tetap kita dikatakan saudara, kata Allah Ta'ala. Ya. Lihat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hasr 10. Ini menggambarkan bagaimana dalam Islam ini saudara. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang mereka datang sesudah mereka, yakni orang-orang yang memeluk Islam setelah wafatnya pendahulu mereka, yakni setelah masa Rasulullah SAW, setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin, bahkan mereka memeluk Islam, ya, dari kalangan para sahabat yang masih di akhir-akhir, atau dari kalangan para tabi'in, mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampuni kami dan saudara kami yang telah dahulu mendahului kami dalam iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka orang-orang yang beriman. Rabbana ya Rabb kami, innaka raufur rahim, sungguh engkau maha belas kasih, engkau maha penyayang. Iwafillah barakallahu fikum. Golongan yang awal dalam Islam itu dikatakan Allah, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sedangkan setelah mereka yang mengikuti model mereka dalam iman dengan baik, masuk dalam golongan walladzina taba'ahum bi ihsan, orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Nah, yang datang sesudah mereka pun sama, mereka saudara tetap, walaupun mereka tidak sezaman. Jadi kita tetap menjadi saudara dengan mukmin yang awal. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga mereka dalam keadaan ikhwana, mereka satu saudara. dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jam berapa? Masuk. Sudah. Tayyib barakallahu fikum. Inilah ya fil barakallahu fikum yang beliau Syekh Saleh Fauzan sampaikan pada kita untuk mengingatkan kepada kita, insyaallah kita akan sambung pada kesempatan berikutnya, yaitu diantaranya apa, min madzahir mu'alatil kufar, bentuk-bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang diharamkan dalam agama ini, supaya kita tahu jangan sampai kita terjerumus ke di dalamnya. Sebab hadirnya dimulakan Allah, perkara yang paling besar adalah jangan sampai kita kena hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka ia akan tergolong kaum tersebut. Nah, tashabbuh kepada mereka, menyerupai mereka dalam bentuk pakaian, ucapan atau yang lainnya, ini termasuk yang diharamkan. Sehingga hati-hati kita jangan terbawa ya dengan model mereka, agar kita tidak digolongkan bersama mereka. Mereka dikatakan di neraka. Nah, kalau kita digolongkan bersama mereka, di mana kiranya? Sedangkan beliau sampaikan almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang dicintainya. Siapakah yang kita cintai? Kalau benar Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita dikumpulkan bersamanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.